yay. Got some sack days. Young Lex Lego. Akan gak tahan galau di sekolahan. Kita ketahuan chatting sampai larut malam. Aku deh omelin. Putih abu-abu, aku jujur masih sayang kamu. Tapi aku enggak dapat restu papa mama. Aku ngelarang pacaran sama kamu. Waktu aku kelas 1, kita mos aku udah liatin kamu. Tapi damn, waktu tidak terasa. Sekarang kelas 3, harus fokus sekolah. Bukan salah kamu. Bukan salah kamu. Aku pun juga enggak mau putus sama mereka. Udah kelas 3, aku mauan. Mama papa bilang harus fokus biar lulus UAN. Gak bisa pacaran, please maafkan. Harus putus sekarang, aku bilang. Gak boleh pacaran, biar kita fokus pelajaran. You bisa lanjut selesai ujian. You aku masih sayang, masih ada harapan. You aku juga gak mau udahan. You sampai ketemu di masa depan. Udah kelas 3, aku mauan. Aku mama papa bilang harus fokus biar lulus UAN. Gak bisa pacaran, please